إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد والدليل قوله تعالى dan dalilnya dalil tentang permasalahan kesyirikan dalam hal mahabbah kecintaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الآية. Dan di antara manusia, yakni sebagian manusia, ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan andad, yang jaman dari nid artinya tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan yang dimaksud, ya ini sebagaimana yang dijelaskan pada kelanjutan ayat, bukan tandingan dari sisi mereka meyakini bahwa yang selain Allah Subhanahu wa taala mampu mencipta atau memiliki kepemilikan atau mengatur urusan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya, bukan di dalam permasalahan tadi. Sebagaimana kita ketahui, mereka orang-orang musyrikin Quraisy, ya, sebagaimana Allah beritakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau engkau tanya mereka, yakni orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab ya dengan jawaban yang tanpa keraguan sedikit pun, Allah. Ya, ini jawaban mereka. Lantas di dalam perkara apa mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Pada kelanjutan ayat Allah menyatakan yuhibbunahum kahubbillah. Yani mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut yang selain Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud mereka menjadikan tandingannya dalam permasalahan kecintaan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-mahabbatu ma'allah. Ya, al-mahabbah ma'allah. Ini mahabbah yang syirkiyah. Ya, mahabbah syirkiyah, kecintaan yang merupakan kesyirikan. Baik. Di mana konsekuensi dari mahabbah syirkiyah, seseorang akan siap untuk yakni melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, demi untuk yang dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini mahabbah syirkiyah. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Apa yang mereka ungkapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan nerakanya. Allah memberitakan tentang ucapan mereka, ya, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Ini pada ayat yang ke 97 98, ya, 97 98 dari surat Asy-Syu'ara. Mereka menyatakan tallahi, demi Allah, in kunna la fi dhalalin mubin, adalah kami dahulu, jadi ketika hidup di dunia, benar-benar tenggelam, ya, di dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ya, ketika kami menyamakan kalian, yakni kalian yang di sini, yakni al-andad, yang mereka jadikan tandingan bagi Allah. Ketika kami menyamakan kalian bi rabbil alamin, dengan rabbul alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan bahwa taswiyah, penyamaan yang dilakukan oleh mereka adalah fil mahabbah, dalam permasalahan kecintaan. Ya, dalam permasalahan kecintaan, yakni mereka membagi kecintaan mereka antara Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Lihat ini keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim terkait dengan tafsir ayat tersebut. Jadi mereka bukan menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal ar-rububiyah, bukan dalam permasalahan itu, tetapi dalam permasalahan mahabbah yang berkonsekuensi, bahkan ini menjadi asas dasar, ya, seseorang beribadah. Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala asasnya adalah mahabbah, ya, kecintaan seseorang kepada Allah. Kita lihat keterangan Syarih rahimahullah, ai an-naw ar-rabi min anwa'i syirki min anwa'i syirkil akbari syirkul mahabbah, yakni jenis yang keempat dari jenis-jenis syirik akbar, ya, al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan seorang dari Islam, adalah syirkul mahabbah, syirik di dalam permasalahan kecintaan. Wal-murad bihadihi al-mahabbati mahabbatul 'ubudiyyah, yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah mahabbatul 'ubudiyyah, kecintaan yang terkait dengan peribadatan, kecintaan yang terkait dengan al-'ubudiyyah, peribadatan. Al-mustalzimati lil-ijlali wat-ta'zimi wal-dhulli wal-khudu'i allati la tanbaghi illa lillahi wahdahu la syarika lah. Yani kecintaan yang melazimkan, menuntut adanya sikap al-ijlal wat-ta'zim, pemuliaan dan pengagungan. Jadi pemuliaan dan pengagungan terhadap yang dicintai. Ya, wadh-dhulli, dan sikap adh-dhul wal khudu, sikap merendahkan diri dan tunduk, ya, kepada yang dicintai tersebut. Allati la tanbaghi illa lillahi wahdahu la syarikalah. Di mana sikap yang seperti ini, yakni mahabbah yang seperti ini, tidak boleh ya, makna la tambagi atau la yambagi, ya, secara umum maknanya adalah yakni tidak semestinya, tapi di sini tidak boleh, ya, hal tersebut yakni kecintaan yang demikian ditujukan illa lillahi wahdahu la syarikalah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya. Jadi ini mahabbatul ubudiyah. Ini suatu kecintaan yang berkonsekuensi menuntut adanya sikap pemuliaan dan pengagungan terhadap yang dicintai, serta sikap menghindar atau merendahkan diri dan tunduk kepada yang dicintai tersebut. Wa mata ahabbal 'abdu biha ghairahu ma'ahu faqad asyraka bihi asyirkal akbar. Sehingga kapan seorang hamba mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan ini, jadi kecintaan yang berkonsekuensi apa? Ya, pemuliaan dan pengagungan terhadap yang dicintai serta menghinakan atau merendahkan diri dan tunduk, ya, kepada yang dicintai. Maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan syirik besar. Jadi ini hal yang perlu untuk kita pahami dengan baik, apa yang dimaksud atau definisi atau makna dari mahabbah al-ubudiyah. Sehingga jika kita memahami ini, kapan bentuk kecintaan ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang telah terjatuh ke dalam syirkul mahabbah, ya, syirik di dalam kecintaan yang merupakan kekufuran, waliyadz billah. Kata asy-syarih selanjutnya rahimahullah, ammal mahabbatut tabi'iyyah, adapun kecintaan yang sifatnya tabi'i, alami, jadi sesuatu yang kita, ya, diberikan sifat dasar ini, yakni kecintaan ini, cintaan yang tabi'i, alami, kama habbatil mal, seperti kecintaan kepada harta. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat atau karakter manusia. Ya. Dalam surat Al-Adiyat Allah menyatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu, ya, kecintaan kepada al-khair yakni al-mal la syadid, ya, demikian kuat, ya, jadi diri kita ini memiliki potensi untuk cinta kepada apa yang namanya harta, ya, dan dari sini juga, ya, hal yang menjadi perhatian, peringatan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai fitnah, ujian yang sangat berat bagi umat ini. Ya, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya setiap umat itu ada ujian yang Allah ujikan kepada mereka. Ya, yang dengan itu Allah memisahkan mana yang shadiq, mana yang kadzib, mana yang jujur di dalam pengakuan keimanan, mana yang dusta, dengan ujian-ujian tadi. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan wa fitnatu ummati al-mal. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah yang ditimpakan kepada umat ini sebagai ujian bagi mereka. Ya, pemisah sebagai saringan tamhis adalah al-mal, yakni fitnah harta. ya, berapa banyak di antara manusia berubah keadaan ya, agamanya dikarenakan masalah harta. Wal ahl, demikian juga kecintaan kepada keluarga, yakni istri. Kecintaan seorang suami kepada istrinya, atau sebaliknya seorang istri ya, kepada suaminya. Ini sifatnya, yakni mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, yang sifatnya alami. Ya, sebagaimana ya, kita ketahui bersama bahwa terwujudnya suatu keluarga ya, yang berbahagia ketika adanya saling mencintai antara pasangan tersebut. Yani seorang suami mencintai istrinya, ya, demikian juga seorang istri mencintai suaminya. Ya, tanpa ini maka tidak akan terwujud namanya kebahagiaan ya, di dalam berumah tangga. Kemudian wal walad, ya, kecintaan kepada anak, ya, orang tua kepada anak. Ini sesuatu yang sifatnya alami atau tabii. Demikian pula sebaliknya, anak mencintai orang tuanya. Ya, ini sesuatu yang sifatnya tabii. Ya. Demikian juga seseorang mencintai keluarganya, kerabat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menggambarkan tentang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Ya, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tafsir atau sebab nuzul dari turunnya ayat ini terkait dengan kematian Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Nah, sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Nabi mencintainya, tapi yang sifatnya apa? Kecintaan tabii. Ya, kecintaan seorang kepada pamannya. Dan dari sini juga kita bisa melihat bagaimana besarnya nikmat hidayah. Ya, bahwa hidayah betul-betul hidayah itu taufik semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk menjadikan pada diri seorang hidayah itu taufik. Ya. Apa yang menjadi kewajiban kita? Yaitu untuk mengajak mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya tentang siapa yang akan mendapatkan petunjuk, ya, itu di luar dari kemampuan makhluk. Bahkan permasalahan hati, yakni hati kita, ya, jangankan untuk kita mengurusi terkait dengan hidayah pada hati orang sebagaimana disebutkan, ya, bahkan untuk diri kita sendiri kita tidak memiliki kemampuan, ya, tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjamin terhadap hati kita untuk terus di atas siratal mustaqim. Oleh karenanya di antara doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam riwayat At-Tirmidzi. Ya, juga dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini menunjukkan kepada kita gambaran betapa lemahnya diri kita untuk bisa menjamin diri kita tidak ada kemampuan, apalagi untuk menjamin orang lain bahwa ini anak kita nanti kalau sudah usia sekian nanti akan paham sendiri, senang dengan agama, ya. Itu di luar dari kemampuan hamba dan metode tarbiyah yang semisal tadi, seorang beranggapan bahwa nanti anak akan sadar sendiri ketika sudah mencapai usia tertentu, ya, ini metode yang menyelisihi as-salafus salih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan tarbiyah kepada anak untuk perhatian tentang salat, ya, meskipun kita mengetahui bahwa kewajiban syariat bagi seorang hamba ketika mencapai usia balig, bersamaan dengan itu Nabi menyatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in, ya, perintahkan mereka, ya, yakni anak-anak kalian yang laki ataupun yang wanita untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul, ya, karena perkara ini, yakni ketika mereka enggan untuk salat, perhatikan permasalahan salat ini ketika mereka berusia 10 tahun, tidak mau untuk salat, maka pukul. Ini juga sebagai bantahan atau sanggahan orang-orang yang cenderung kepada pendidikan barat bahwa memukul ini adalah perkara yang tidak boleh. Tidak demikian, ya, Islam menempatkan suatu pada tempatnya. Kapan seseorang pantas untuk diberikan pendidikan, yakni sampai pada tingkatan harus dipukul, ya, ini perkara yang diperhatikan sesuai dengan porsinya. Adapun menafikan sama sekali bahwa enggak boleh memukul, ya, termasuk hal yang harus diwaspadai juga, karena ini terkadang masuk tanpa disadari pada kurikulum di dalam pendidikan, yakni metode jangan sampai, yakni keluar dari seorang pendidik perkataan jangan, ya, atau tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini termasuk dari metode barat yang dianggap sepintas selalu, oh masya Allah lembut dia pendidik. Ya demikian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga, ya, as-salafuna as-salih, ya, keluar dari mereka, ya, bentuk-bentuk pendidikan yang di sana ada yang sifatnya larangan secara tegas, larangan secara halus. Semua itu datang dari salafus salih. Kemudian wa nahwi dzalik, dan bentuk-bentuk kecintaan kepada selain yang telah disebutkan tadi. Falaisat kadzalik, maka kecintaan yang sifatnya tabi'iyah ini tidak seperti kecintaan yang merupakan kesyirikan, ya, pada perkara yang sedang kita pelajari yang merupakan syirkul akbar. Bal hiya mubahatun, ya, bahkan sifatnya, sifat dari mahabbah ini adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Idza lam tuqaddam ala mahabbatillahi wa rasulihi, apabila tidak dikedepankan di atas kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau tuzahimuha, atau tidak sampai pada batas, yakni mendesaknya, mendesak kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Au tuaddi ila ma'siyatillahi wa rasulih, atau tidak sampai pada batas, yakni menjadikan sampai pada sebab terjadinya kemaksiatan atau sampai pada tingkat kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi selama pada kadar-kadar yang sifatnya alami, maka ini sifatnya mubah, Tetapi kalau kecintaan kepada harta ataupun kepada keluarga, ya, kepada istri, kepada anak, kepada kerabat, ini sampai pada tingkatan didahulukan, ya, dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau ya sampai pada tingkatan menjadikan seorang maksiat melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini jatuh dalam perkara mahabbah yang muharramah, mahabbah yang haram, yang di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras terhadap pelakunya. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah. Ya, dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasikin." Katakan wahai Nabi, apabila ayah-ayah kalian, orang tua kalian, dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian upayakan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan demikian pula rumah-rumah yang kalian senangi, itu semua lebih dicintai oleh kalian dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan fatarabbasu, maka tunggu. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman yang dimubhamkan. Apa bentuk ancaman itu? Ini menunjukkan besarnya hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan. Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga Allah Subhanahu wa taala datangkan ya urusannya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi ini ancaman ya bagi siapa saja yang kecintaan yang sifatnya tabii awalnya ini melampaui kadarnya, hingga dikedepankan di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan kepada syariat ini. Kemudian bal qad takunu mustahabbatan bihasabin niyyati shalihati. Kecintaan yang sifatnya tabiiyah ini bahkan bisa jadi menjadi sesuatu yang dicintai. Jadi bukan hanya sekedar mubah. Jadi ingat bahwa hukum asalnya itu mubah, ya bisa menjadi sesuatu yang haram ketika melampaui kadarnya, ya menjatuhkan seorang ke dalam maksiat. Tetapi di siang lain, kecintaan yang sifatnya tabiiyah, yang hukum asalnya mubah ini, bisa menjadi sesuatu yang mustahabbah, disukai, dicintai, diberikan pahala kepada pemiliknya, bihasabin niyati shalihah, ya, sesuai dengan kadar niat yang baik yang ada pada pemiliknya. Semisal seorang ya mencintai keluarganya atau mencintai anaknya, yang kecintaan ini mendorong dia untuk bersemangat di dalam menempuh hal-hal yang bermaslahat bagi si anak tersebut, secara khusus tentunya maslahat yang sifatnya diniyah. Dia berupaya keras untuk bagaimana ya, yakni memiliki anak yang salih, salihah, ya, sebagai suatu bentuk yakni menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, karena keberadaan anak selain itu sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, di siang lain anak-anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka kecintaan yang sifatnya hukum asalnya mubah, ketika mendorong seorang untuk yakni berbuat suatu kemaslahatan terhadap yang dicintai tersebut, maslahat yang tinjauan syar'i, maka ini menjadi sesuatu yang dicintai. Amma mahabbatur rasuli, adapun terkait dengan kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya tabi'atun li mahabbatillahi, maka kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimatun laha, ya, dan sebagai suatu konsekuensi, tuntutan, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di antara tuntutannya mencintai siapa saja dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuntutan cinta kepada Allah, ya, berkonsekuensi melazimkan mencintai siapa saja dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keharusan bagi seorang yang mengaku mencintai Allah. Bahkan ya, menjadi tuntutan untuk seorang tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam firman-Nya, ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kecintaan kita, ya, kepada siapa saja dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik, ini yang diistilahkan dengan al-mahabbatu fillah atau al-hubbu fillah, ya, kecintaan dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian hal yang juga perlu diperhatikan terkait dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kecintaan yang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya terkait dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan sebagai suatu bentuk yakni ketaatan, ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Kenapa? Karena kecintaan, ya, kepada seseorang, hatta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semata karena syakhsiyahnya saja, yakni pribadi, ya, ini tidaklah memberikan manfaat. Sebagai contoh, ini perkara yang sangat jelas, bagaimana kita mengetahui cintanya Abu Thalib kepada, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tetapi kecintaan tersebut hanya dilandasi karena status, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari keluarganya, hanya semata itu. Ya, dia membela dengan harta yang dia miliki, bahkan dengan jiwanya ketika Rasul dan kaum muslimin, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in diboikot oleh orang-orang musyrikin. Ya. Abu Talib ikut, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam boikot tersebut. Ini bagaimana wujud kecintaan dan pembelaan Abu Talib terhadap Nabi kita. Tetapi sekali lagi kecintaan yang bukan karena Allah, hanya semata kecintaan kepada pribadi Rasulullah sebagai bagian dari keluarganya. Maka ini tidak memberikan manfaat. Abu Talib mati di atas kekufuran, kekal di dalam neraka waliyadzubillah. Oleh karena itu penting sekali lagi bagi kita semua di dalam mencintai, yakni pribadi-pribadi ataupun ya terkait dengan benda ataupun yang semisalnya, betul-betul karena fillahi walillah, ya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, juga lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang misalnya mencintai temannya, ya, ini akan memberikan manfaat tatkala fillahi walillah. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui sebuah kecintaan itu fillah walillah, ya, dengan qarinah. Ya, ketika hamba tadi yang dia cintai semakin taat, konsekuensinya kita harus semakin mencintainya, semakin bertambah kecintaan kepada orang tadi. Sebaliknya, ketika ya yang dicintai itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin tenggelam di dalam berbagai kemungkaran, maka ini juga menuntut semakin berkurangnya kecintaan seseorang terhadap orang yang dicintainya tadi. Ya. Sehingga tidak boleh kita mencintai seseorang pokoknya, ya, apapun keadaannya saya tetap mencintainya. Ini tidak boleh. Yang seperti ini ya justru akan menjatuhkan dia ke dalam keharaman. Kemudian bal qad nafan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-iman 'anil 'abdi hatta yakuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menafikan, meniadakan keimanan dari seseorang sampai dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling dia cintai dibandingkan anaknya sendiri ataupun orang tuanya sendiri, ya, ataupun manusia seluruhnya. Jadi ini terkait dengan kedudukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama fi sahihaini wa ghairihima, sebagaimana disebutkan di dalam ya Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang paling dia cintai lebih daripada kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia yang ada. Pada sebagian riwayat didahulukan walid sebelum walad. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebagian di antara manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belum memiliki anak. Adapun terkait dengan orang tua, ya, semua kita memiliki orang tua. Jadi demikian, ya, besarnya kedudukan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wal maqsudu, dan yang menjadi tujuan terkait dengan penjelasan ini semua, annal mahabbata ibadatun min ajalli anwa'il ibadat. Bahwa kecintaan itu merupakan ibadah, ibadah yang sifatnya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, kata ibadah ada yang terkait dengan ya ibadah qauliyah, ya terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan fi'liyah, terkait dengan qalbiyah, ibadah hati. Nah, mahabbah ini terkait dengan ibadah qalbiyah. Min ajalli anwa'il ibadat, termasuk di antara yang paling mulia, paling agung di antara jenis-jenis ibadah. Bahkan asas dari seluruh bentuk peribadatan ini apa? Mahabbah. Ya, cinta. Karena seorang yang ruku, sujud, ya berpuasa, berhaji dalam keadaan dia tidak ada kecintaan pada hatinya terhadap hal yang dia lakukan, dia tidak dikatakan sedang ibadah. Faman sarafaha li ghairillahi, barang siapa memalingkan mahabbah ini, mahabbah ubudiyah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diingat barang siapa memalingkan kecintaan, kecintaan ibadah yang berkonsekuensi pengagungan, pemuliaan dan sikap merendahkan diri di hadapan yang dicintai, tunduk terhadap yang dicintai, barang siapa memalingkan ini kepada selain Allah, faqad asyraka bihi asyirkal akbar, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syirik akbar, ya, yang membatalkan keislaman seorang. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, al-ayah. Ya, dalil yang disebutkan oleh al-muallif Syaikhullah Al-Qarawi pada matannya. Ya, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ini yang sementara kita baca. Wallahu ta'ala alam. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.